بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita bahas di antara tujuan dari tujuan-tujuan dimunculkannya pemikiran Islam Nusantara. Panabilah habidakumullahu ta'ala adalah dalam rangka melindungi ataupun menjaga berbagai macam budaya. Baik. Padahal yang namanya budaya di dalam sebuah tatanan masyarakat tidak semuanya baik dan tidak semuanya jelek, sebagaimana apa yang telah kita contohkan tadi. Sehingga dari sini, wanafillah hafidhakumullahu ta'ala, munculnya Islam Nusantara ini bisa menjadi alat untuk melindungi, menjaga, membackup berbagai macam acara-acara kesyirikan. Tatkala dinasehati, alasannya ini adalah budaya. Tatkala ditegur, acara bid'ah, ini adalah budaya. Acara mungkar, ini adalah budaya. Qana fillah habidakumullahu ta'ala. Padahal tentunya, tatkala budaya itu bertentangan dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu kesyirikan, ataukah kekufuran, ataukah kebid'ahan, ataupun perkara-perkara yang mungkar yang lainnya, maka wajib untuk kita itu meninggalkan budaya tersebut, kemudian kita ganti dengan budaya yang baik, yang sejalan, yang selaras dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mendahului Allah, mengedepankan selain kalam Allah, mengedepankan ucapan ataupun pendapat, melebih mengedepankan di atas kalam Allah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebagai contoh, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, apa yang dikatakan oleh yani Az-Zumardi Azra tatkala menjelaskan apa yang dia maksudkan dengan Islam Nusantara. Kata dia, Islam Nusantara adalah Islam di wilayah Melayu, Asia Tenggara. Karakter doktrinalnya adalah berpaham Asy'ariyah. Dari segi kalam ataupun teologi. Berfikih madhab Syafi'i, sekalipun menerima madhab yang lainnya, dan menerima tasawuf model Imam Ghazali. Lalu dia mengontraskannya dengan Islam Arab, yang diistilahkan dengan Islam Arab, yang berpaham teologi Muhammad bin Abdul Wahhab, yang di mereka istilahkan Wahhabi, dan berfikih madhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang katanya sangat rigid dan keras. Islam jenis ini menolak tasawuf karena dianggap banyak bid'ahnya. Maka kalau kita perhatikan hal ini, ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala, adanya Islam Nusantara ini akan menjadi bemper, menjadi backup untuk berbagai macam, melegalisasikan berbagai macam perkara kesyirikan, perkara kebid'ahan. Sebagai contoh, ini adalah di dalam perkara, yakni perkara-perkara asma'i wa sifat, atau sebagian perkara daripada perkara-perkara i'tiqadiyah, mengambil ataupun bermadhab Asy'ari. Tentunya sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala itu rujuk dari pemahaman Asy'ariyahnya. Ditambah lagi, kalau kita perhatikan bahwasannya keberadaan daripada Islam Nusantara itu menerima tasawuf model Imam Ghazali, berapa banyak ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala Ghazali atau Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sekian banyak perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang batil tersebar di tengah-tengah umat, ingin memberikan backup, yakni terhadap berbagai macam kemungkaran. Kemungkaran ini mungkin dengan alasan itu adalah budaya. Wa nabillah hafidhakumullahu ta'ala. Kemudian perkara yang kedua, yang itu adalah merupakan tujuan daripada Islam Nusantara, adalah menghilangkan prinsip al-wala wal-bara yang syar'i. Menghilangkan ataupun mengikis prinsip al-wala wal-bara yang syar'i. Ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala, telah kita baca sebagian perkataan daripada tokoh-tokoh mereka dengan istilah bahwasanya Islam Nusantara itu datang dengan cara pendekatan budaya, tidak menggunakan doktrin yang kaku dan keras. Baik, dengan ucapan-ucapan yang lainnya, maka yang demikian ini akan menjadikan prinsip al-wala wal-bara yang syar'i, yang sahih, itu akan apa? Hilang. Padahal ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala, prinsip al-wala wal-bara ini di dalam din adalah perkara yang paling mendasar. Bahkan itu adalah merupakan salah satu konsekuensi daripada konsekuensi-konsekuensi kalimat tauhid. Seorang mencintai kepada siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membenci dan memusuhi kepada siapa saja yang dibenci dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala diterapkan, yakni sikap al-wala wal-bara yang syar'i, maka akan menyatakan berarti kamu itu tidak toleran. Manafillah habidakumullahu ta'ala. Dan arahan yang berikutnya tentunya minimal akan menyeret ke dalam keyakinan apa? Hurriyatul adyan. Menganggap bebas memilih apa? Agama. Ya, kebebasan memilih agama. Dan sebagian tokoh daripada tokoh-tokoh Islam Nusantara pun sudah menyatakan demikian dengan mengambil ayat dan meletakkan tidak pada tempatnya firman Allah Subhanahu wa taala, la ikrah hafiddin, yakni tidak ada paksaan di dalam agama. Anggapannya ada hurriyatul adyan, bebas memilih agama. Dan sebagian daripada mereka meletakkan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, sudah tidak perlu lagi, yakni menyatakan apa namanya kamu yang paling benar. Sebagian yang lainnya menyatakan tidak boleh ada orang yang menyatakan ataupun mengklaim bahwasanya dia itu memiliki agama yang paling benar. Hilangnya prinsip yang agung al-wala wal-bara yang syar'i. Wanafillah habidakumullahu ta'ala. Bahkan sebagian daripada tokoh-tokoh mereka itu sudah masuk, yakni ke dalam perkara yang lebih jauh daripada itu. Mau mengisi, atau minimalnya, yakni diantaranya adalah mau menjadi pengaman dalam acara-acara Natal atau acara-acara syirik dan kufur. Menunjukkan toleran. Nih, bukti bahwasannya tidak ada lagi prinsip al-wala wal-bara yang syar'i tatkala orang itu menerima konsep Islam Nusantara. Wanafillah habidakumullahu ta'ala. Perkara yang berikutnya, perkara yang ketiga. Di antara perkara-perkara yang itu menjadi tujuan dari Islam Nusantara adalah upaya untuk menghilangkan amalan yang agung, yang mulia, yakni al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mau melakukan sesuatu, jangan-jangan nanti dia tidak diterima. Karena itu adalah perkara budaya. Tidak boleh memaksakan, yakni keyakinan di dalam beragama, ataupun dalih-dalih yang lainnya, yang dengannya orang tidak lagi memiliki sikap al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Panafillah habidakumullahu ta'ala. Padahal tegaknya agama ini, ikhwanafillah habidakumullahu ta'ala, dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadur. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. La bi'sa ma kanu yaf'alu. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Bani Israil dilaknat melalui lisannya Nabiullah Daud dan Isa ibn Maryam. Yang demikian itu disebabkan karena kedurhakaan mereka dan perbuatan mereka yang melampaui batas, di mana mereka itu tidak saling, yakni melarang perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh sebagian daripada mereka. dengan sebab hilangnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel melalui lisannya Nabiullah Daud dan Isa bin Maryam. Qana billah habidakum Allah taala. Dan sekian banyak, yakni syariat itu akan hilang, perkara sunnah itu akan hilang dengan sebab orang itu menerima konsep Islam Nusantara. Wana billah habidakumullahu ta'ala. Selanjutnya perkara yang berikutnya, ikhwana fillah. Tujuan daripada Islam Nusantara ini adalah menghadang laju dakwah, dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian tokoh-tokoh mereka, sampai menyatakan bahwasannya Indonesia ini sudah darurat Wahabi. Sudah sekian banyak tokoh menyatakan bahwasannya Indonesia itu adalah sudah darurat Wahabi. Adapun yakni perkara yang lainnya, seperti perkara liberal, perkara Syiah, maka bukan belum sampai pada tingkatan darurat, baru sampai tingkatan apa? Bahaya atau waspada. Kalaupun benar apa yang dinyatakan oleh mereka. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala mengingatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yakni syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Sebagiannya membisikkan kata-kata, ucapan-ucapan yang manis terhadap sebagian yang lainnya sebagai tipuan. Qana billah habidakumullahu ta'ala. Baik, ini adalah upaya untuk membendung, upaya untuk menghentikan laju dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Ini adalah merupakan makar dari makar-makarnya syaitan dari golongan jin maupun dari golongan manusia, dalam rangka untuk membentengi umat supaya tidak mau menerima tauhid, menerima sunnah. Dan yang demikian ini terucap dari ucapan-ucapan mereka. Terucap dari ucapan-ucapan mereka, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Sehingga dari sini, ikhwana fillah habidakumullah, hendaknya kita berupaya untuk lebih menata diri, membenahi diri dari sisi ilmu dan amal, dan terus kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi makar-makar jahat ini. Kalau kita itu benar-benar ikhlas karena Allah, takwa karena kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita itu berjalan di atas dakwatu tauhid, dakwatu sunnah ini, dan di dalam menyebarkan dakwatu tauhid dan dakwatu sunnah ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan intang surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian itu benar-benar menolong Allah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan akan mengokohkan yakni kaki-kaki kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menasihatkan kepada Abbas, kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, yani jagalah agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, hak-haknya Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jagalah yani hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu akan dapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu, yani akan senantiasa menolongmu. Panafillah habidakumullahu ta'ala. Sehingga dari sini PR bagi kita yang terus kita lakukan justru adalah membenahi akidah kita, membenahi yani ibadah kita, manhaj kita, akhlak kita, taib, dan berbagai macam perkara-perkara agama yang lainnya, agar semakin sempurna ilmu dan amalan kita, semakin sempurna iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya dengannya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan melindungi kita, akan menolong kita, akan membela kita dengan cara-cara yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Qanafillah habidakumullahu ta'ala. Sebagaimana tadi telah kita nyatakan bahwasannya itu isinya adalah makar. Daripada makar-makarnya syaitan di dalam membentung yakni laju dakwah, dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka itu membuat tipu daya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala pun juga membuat tipu daya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik zat yang membalas tipu daya mereka. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik zat yang membalas tipu daya mereka. Sehingga dari sini ikhwana fillah habidakumullah. Bukan kemudian kita sibuk membaca buku-bukunya mereka, mendengarkan ucapan-ucapannya mereka yang penuh dengan syubhat. Tapi justru kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada kitab-kitabnya mereka para ulama yang terpercaya dari sisi ilmu dan amalnya. Karena tentunya kita sadar sebagaimana apa yang dinyatakan oleh mereka para ulama, al-qulubu dha'ifah wa syubahul khattafah, hati-hati itu lemah, maka sedangkan yakni syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar. Khawatir tatkala kita itu membaca tulisan-tulisan mereka dalam keadaan kita itu tidak memiliki tameng, tidak memiliki bekal untuk menepis syubhat-syubhatnya mereka, maka kita itu terjatuh ataupun terbawa dengan fitnah-fitnahnya ataupun syubhat-syubhatnya mereka. Sehingga dari sini ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, cukup kemudian kita ketahui oh tokoh-tokohnya fulan. Kemudian yakni di antara pokok-pokoknya itu kalamnya ini. Setelah itu sudah. Kembali kepada kitab-kitabnya yakni para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wa nafillah habidakumullahu ta'ala. Terlebih lagi tentunya, yakni upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam Nusantara ini mendekati kepada pimpinan negara, mendekati yakni para pejabat-pejabat tinggi di dalam negara kita ini, sehingga sampai pada tingkatan baik menggunakan Komnas HAM-nya dalam rangka untuk melindungi atau membackup pemikiran ataupun pemikiran daripada Islam Nusantara ini, mendekati kepada bagian Kementerian Agama, mendekati dalam yakni para pejabat legislatif yang lainnya untuk membackup terhadap program yakni Islam Nusantara ini, tentunya kita yakin tidak akan bisa mengalahkan kekuatannya Allah kalau mereka itu mau menghadang yakni dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Mereka punya ini, punya itu, kita punya Allah yang kita kembalikan berbagai macam problematika kehidupan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tatkala kita itu benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jujur padanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan, akan memberikan penjagaan dan perlindungan yakni kepada kita dan dakwah kita yakni dakwatu tauhid ini. Fana billah hafidhakumullahu ta'ala. Sebenarnya banyak atau sekian banyak yakni syubhat-syubhat mereka, akan tetapi karena waktu, demikian juga karena tenaga yang tidak memungkinkan, insyaallah taala syubhat-syubhat tersebut satu demi satu lebih terperinci lagi akan terbantah di dalam daras-daras pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran manhaj, pelajaran akhlak, pelajaran ibadah dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah atau taufik kepada kita agar kita yakni istiqamah di atas jalannya Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun kita harus menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, harus melalui berbagai macam halangan dan rintangan. Nasihat pokok-pokok yang telah kita sampaikan di awal tadi, yakni diperhatikan. Pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, belajar, semakin semangat belajar. Yang ketiga adalah beramal. Dan yang berikutnya, yang keempat, qana billah hafidhakumullahu ta'ala, hendaknya kita itu semakin dekat hubungan kita, semakin kuat yakni hubungan kita dengan para ulama ahli ilm. Baik, yang berikutnya adalah kita mencari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, yang dengannya insyaallah taala akan kita itu terkondisi menjadi orang yang baik, yang dengannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin kalau ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan, kita manfaatkan waktu beberapa saat untuk tanya jawab. Dan kalau ada hal-hal yang bisa ana menjawab akan sampaikan. Kalau yani tidak, insyaallah nanti ditanyakan kepada asatidzah yang lainnya. Baik, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat bahwa syariat Islam seperti jilbab dan jenggot atau yang lainnya bukanlah budaya Arab? Baik, kita sampaikan ayat-ayat Allah, kita sampaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sampaikan misalnya terkait dengan permasalahan jilbab. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayudnina min jalabibihinna. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat apa? Al-Ahzab. Sampaikan bahwasanya ini itu bukan budaya. Makanya ini istilahnya kalimat budaya ini mau dijadikan sebagai kalimat untuk menghukumi Islam. Hai, tatkala misalnya budaya itu bertentangan dengan syariat, mestinya kita tanamkan, kita jelaskan, dimenangkan syariatnya, bukan dimenangkan apa? Budayanya. Jelaskan. Maka sebenarnya manhaj berkaitan dengan manhaj qana billah habidakumullah, yakni didakwahkan kepada umat bagaimana mereka itu memiliki pemikiran yang benar di dalam memahami apa? Syariat. Baik. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara menjalani keistiqomahan ketika berada di lingkungan yang berpenduduk banyak terjadi bid'ah-bid'ah dan bahkan kesyirikan terhadap tetangga-tetangga, bahkan juga keluarga-keluarga yang tidak mendukung? Kalau enggak mampu, hijrah atau pindah. Kalau enggak hijrah, tarik kalimatnya, ya ini hijrah atau pindah. Cari lingkungan yang baik. Sebagaimana tadi telah kita yakni sampaikan bagaimana bimbingannya siapa? Seorang alim kepada orang yang membunuh 100 jiwa. Walakin intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Akan tetapi kamu harus pindah dari kampungmu ke kampung yang ciri-cirinya demikian dan demikian, karena masyarakatnya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik. Hamdum ikhwana fillah hafizakumullahu taala. Jangan kemudian dalam kondisi lemah kemudian tetap tinggal di situ, apalagi dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Sebagian tokoh-tokoh daripada ahlul bid'ah itu mengilzamkan, memaksakan untuk ikut berbagai macam acara-acara syirik ataupun acara-acara bid'ah. Gak mampu tinggal di lingkungan situ, cari lingkungan yang baik. Apakah jin sudah bisa dikatakan sebagai ancaman terbesar bagi dakwah sunnah? Memang begitu, ikhwana billah abidakumullah. Salah satu ancaman daripada ancaman-ancaman yang mengancam dakwah sunnah, dakwah tauhid. Karena mereka bukan hanya sekedar ucapan-ucapan saja, mereka mendekati kepada bagian menteri kementerian agama, kemudian mendekati kepada presiden, mendekati kepada ini, kepada itu. Upaya untuk apa? Memaksakan pemikiran mereka Islam Nusantara. Sebagai contoh, yakni tatkala wali kota Bogor itu yakni melarang berbagai macam kegiatan syiah di kota Bogor, maka Komnas HAM yang justru membela terhadap acara-acara syiah dengan alasan bahwasanya pelarangan itu berarti melarang hak asasi manusia. Bagaimana cara memahamkan umat yang awam tentang jin dan bahayanya? Sampaikan yakni hal-hal yang prinsip. Baik. Dakwah tauhid, dakwah sunnah dilakukan. Tanamkan yakni manhaj yang sahih di dalam kita itu memahami agama. Kemudian disebutkan Mungkin kalau di lingkungan-lingkungan yang di situ apa namanya istilahnya ta'assubnya, fanatismenya terhadap tokoh-tokoh itu besar, kalau disebutkan itu mungkin justru akan apa? Yani menolak, maka jangan disebutkan apa namanya. Bagaimana pemikiran-pemikiran ini? Nih, bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau perlu, karena mereka menisbatkan diri fikihnya adalah fikih apa? Syafi'i, carikan kalam-kalamnya Imam Syafi'i ataupun kalam-kalamnya para ulama yakni mutaqaddimin yang dimuliakan oleh mereka. Nih, kalian, imam kalian menyatakan demikian. Di dalam kitab yang ada di maktabah kalian, misalnya Al-Um ataupun kitab-kitab yang lainnya. Insyaallah taala yang demikian itu lebih diterima oleh mereka. Baik. Bismillah, budaya Jawa sangat memperhatikan unggah-ungguh terhadap orang yang lebih tua. Dalam berbicara dengan orang yang lebih tua, biasanya menggunakan bahasa kromo yang halus dan sejalan dengan hadis tentang hormat kepada yang lebih tua. Mohon nasihatnya Ustaz, karena terkadang ada ikhwah yang bicara dengan yang lebih tua tidak berbahasa kromo yang halus. Tidak mesti, intinya adalah bagaimana apa? Menghormati. Misalnya orang itu mau menghormati gak bisa kromo halus. Karena sekarang walaupun kita ini orang Jawa, siapa di antara kita mungkin ya gak genep jari 10 ini orang yang betul-betul paham tentang bahasa apa? Bahasa Jawa. Nah, sehingga yang paling pokok adalah bagaimana adab-adabnya. Ya, adab-adabnya. Kalau seandainya misalnya bisa yakni dengan bahasa yang halus, walhamdulillah. Kalau tidak, bagaimana adab-adabnya kita menghormati terhadap orang yang lebih tua. Apalagi misalnya dengan masyarakat, yakni dengan tetangga, yang itu akan menjadi wasilah dakwah yakni kepada mereka. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, siapakah tokoh-tokoh jin? Banyak tetangga kalian. Nanti tanya sama Ustaz Irfan. Bisal jiron. Apa hukumnya tegur sapa yang ada di masyarakat yaitu nun sewu amit? Hah? Lebih cocok dibandingkan dengan salam. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat tentang hikmah budaya salam bukan budaya Arab? Baik. Qanabilah hafidhakumullah mansus. Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Absus salam bainakum. Mansus ini. Jadi maukah aku tunjukkan kepada kalian seatas terhadap satu amalan yang apabila kalian itu mengamalkannya maka akan terjadi kasih sayang di antara kalian. Yani apa? Sebarkanlah salam di antara kalian. Setelah itu assalamualaikum, nyuwun sewu ya apa-apa. Amin ya apa. Tapi yang jelas apa? Didahulukan apa? Salamnya. Dan tidak perlu kayak ayam mau apa? Mau apa itu? Pakai tidak perlu yakni sampai pada tingkatan itu, tunjukkan yakni dengan bahasa, dengan apa namanya raut muka yang menunjukkan senang cinta kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan mereka. Baik. InsyaAllah sudah cukup. Mungkin itu ikhwanafillah hafizakumullah yang dapat kita pelajari pada siang hari yang mulia ini, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.